Mitra bisnis dalam perkembangan dunia usaha di tanah air, banyak pengusaha sering menghadapi masalah soal perizinan di tingkat daerah yang rentan terhadap kegiatan korupsi yang pada umumnya ditunjukkan melalui kasus suap-menyuap. Hingga ada kekhawatiran di kalangan pengusaha bila mengikuti keinginan oknum tertentu yang meminta dana sebagai pelicin suatu proyek atau investasi bisa dijerat kasus korupsi. Namun bila tidak mengikuti, kelancaran bisnis dan investasi akan sulit terrealisasi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda soal anggapan di kalangan pengusaha tadi? Yang paling baik tentunya adalah ikutin aja proses hukumnya. Kalau nanti ternyata bahwa yang dunia usahanya nggak salah, tentu kan saya percaya akan dibebaskan gitu loh. Kalau ternyata ada salah, karena begini, kita kan nggak bisa kemudian menggunakan judgment di sini gitu. Karena Anda diperas, kemudian Anda membenarkan sebuah tindakan misalnya. Ya, tapi sisi lain juga kita bilang bahwa ini investasi ini nggak bisa jalan kalau nggak disuap. Itu kan berarti dengan kata lain kita mau bilang bahwa suap adalah sebuah mekanisme yang memang harus kita tolerir, ya kan? Tapi Mas, sepertinya persepsi tersebut sudah terlanjur berkembang di masyarakat dan mau tidak mau menjadi rahasia umum. Ini bagaimana? Kalau kita berangkat dari persepsi seperti itu, berarti memang korupsi itu sesuatu yang kita terima di dalam bagian budaya kita, kan? Ini kan susah kalau Anda bilang begitu, kecuali kalau kita mau terima begitu. Rasanya sih enggak, ya kan? Di sisi lain, Anda juga bilang bahwa ini kalau nggak dilakukan begini, pengusahanya nggak bisa jalan bisnisnya. Sehingga mereka sebetulnya bukan mau nyuap, tetapi terpaksa dibuat itu. Itu sebuah fenomena yang saya kira juga nggak bisa dipungkiri, gitu. Jadi, bagaimana ini secara hukum itu biarin ngikutin proses hukum aja, saya nggak bisa terus terang, nggak bisa kasih judgment di sini. Karena misalnya kalau dijustifikasi di satu sisi, ini memang kalau nggak bisnisnya nggak dikasih uang, Anda nggak jalan kok. Berarti kalau memang kita berpikir begitu, itu kita tolerate korupsi. Ya, yang dibilang oleh Bung Hatta bahwa korupsi adalah budaya bangsa, itu kita anggap memang itu bagian dari kita gitu. Ini kan sesuatu yang menurut saya tentu kita nggak bisa toleransi gitu. Ya, tapi di sisi lain juga dari dunia usahanya, tentu mereka kan saya nggak tahu juga, mungkin ada sebagian atau beberapa kasus yang mereka terpaksa melakukan itu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.